Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz rahimahullah. Wa an Jabir radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalah, wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail, fa inna salata akhiril lail mashhuda wa dhalika afdal. Rawahu Muslim. Barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malamnya, maka hendaklah dia witir di awal malam. Tetapi yang optimis akan bangun di akhir malam, maka hendaklah witirnya di akhir malam, karena sholat di akhir malam itu di persaksikan atau disaksikan, dan itu lebih afdal. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketika Rasulullah sebutkan salat akhirin lail masyhudah, yang dimaksud disaksikan oleh para malaikat Allah. Selain tentunya waktu itu bertepatan dengan turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, Allah katakan di waktu itu, man yad'uni fa astajibalah, siapa hambaku yang berdoa kepadaku di saat ini, maka pasti aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang minta ampun padaku pasti pula aku ampuni. Hatta yatlu'al fajr, dan itu terus dari sepertiga malam terakhir sampai keluarnya fajar. Dan itu setiap malam, tidak hanya di Ramadan saja, tidak hanya di malam-malam ganjilnya saja, tapi setiap malam di putaran setiap hari. Banyak yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW, dari para sahabatnya, sampai sebagian ahlul ilm menyebutkan ini hadis mutawatir, berarti karena banyaknya yang meriwayatkan dari sahabat. Dalam hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya qiyamul lail agar tidak terlewat, maka masing-masing orang mengerti kondisi pribadinya. Kalau kamu tahu, kan masing-masing orang tahu bahwa dirimu sehat, kuat, ini optimis nanti malam bisa bangun. Maka itu yang lebih afdal. Dan Rasul perintahkan falyusalli akhiral lail atau falyutir akhiral lail, kalau dia optimis salatnya hendaknya di akhir malam, itu lebih afdal. Tetapi kalau orang tahu dirinya tidak bisa untuk bangun malam, ya karena misalnya capek malam ini, banyak pekerjaan, lembur atau apalah, lalu dengan itu kamu bisa membaca, gak bisa bangun nanti malam. Maka witir pun jangan ditinggalkan, tapi lakukan sebelum kamu tidur, di awal malam. Sebelum kamu tidur, sehingga kamu bangun subuh sudah mengerjakan witir di awal malam, witir tidak tertinggal. Nah, hadis menekankan pentingnya dan begitu sunahnya witir bagi setiap muslim, dan itu yang Abu Hurairah sebutkan, ausani khalili bithalath, kekasihku yakni Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku tiga hal. Salah satu yang beliau sebutkan, wa an utira qabla an anam, untuk aku witir sebelum aku tidur. Termasuk wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Tadi bukan berarti itu afdal atau itu yang dianjurkan, tetapi maknanya seperti yang kita sebutkan tadi. Itu bagi yang tahu kondisi dirinya gak akan bisa bangun di akhir malam. Agar tidak terlewat sunnah ini, maka lakukanlah di awal malam. Wa'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, idza tala'al fajr faqad dhahaba waqtu kulli salatil lail wal witr fa'utiru qabla tulu'il fajr. Rawahu Tirmidzi. Dan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW menyebutkan, kalau fajar terbit maka telah lewat, telah hilang waktu sholat malam dan juga sholat witir, sudah lewat. Maka witirlah kalian sebelum terbitnya fajar. Riwayat Tirmidzi. Abdullah bin Umar sama seperti perawi hadis sebelum ini, Jabir bin Abdullah, keduanya termasuk sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk 7 dari sahabat yang diketahui terbanyak meriwayatkan hadis Rasul sallam. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an wa arda, meriwayatkan banyak dari ayahnya Umar dan beberapa sahabat lain, beliau ditolak oleh Rasulullah SAW di perang Uhud. Ditolak artinya gak boleh ikut perang, gak boleh ikut jihad karena usianya yang masih terlalu belia, 13 atau 14 tahun disebutkan. Tapi setelah itu semua peperangan-peperangan yang ada dalam Islam beliau ikuti, Khandaq, Bai'atur Ridwan dan yang lainnya, Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, amlak syababu Quraisy li nafsih, pemuda Quraisy yang paling mampu menahan hawa nafsunya, syahwatnya. Disebutkan pula oleh Abu Darda atau Ibnu Mas'ud juga, ma minna illa wa malat bihi dunya wa mala biha illa Abdullah, yakni Ibnu Umar. Setiap kita pastilah imma dia tergoda oleh dunia, terseret, tertipu dan tergoda oleh godaan duniawi, atau dia yang cenderung dan ada hasrat ke sana, kecuali Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata Sa'id bin Musayyib, Imam Tabi'in, di hari beliau meninggal dunia, Ibnu Musayyib katakan, sungguh aku berharap bisa bertemu dengan Allah seperti amalan Abdullah bin Umar. Ini berharap Ibn Musayyib jika beliau mati pun membawa amalan soleh bekal seperti amalan-amalannya, amalan solehnya Abdullah bin Umar al-Khattab. Dikenal sangat tentang kesolehannya dan ketakwaannya radhiyallahu ta'ala an. Dalam hadis kembali menyebutkan tentang batasan waktu sholat malam dan juga witir, yaitu qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar. Dan telah lalu penyebutan ini, bahwa begitu fajar tiba sudah bukan waktunya sholat malam, sudah tidak boleh orang untuk sholat malam, sudah tidak boleh orang untuk witir. Bagaimana kalau kemudian dia belum melakukannya seperti yang telah lalu, dia lakukan di pagi harinya dengan digenapkan, atau dia ingat nanti dikerjakan di malam berikutnya, tapi juga karena itu bukan waktunya, karena sudah melewati fajar dan malam lagi, maka juga dilakukan dengan hitungan genap. Biasa 3 dilakukan 4 rakaat dan seterusnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallam yusalli dhuha arba'an wa yazidu ma syaa Allah, rawahu Muslim. Dan dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW biasa sholat duha 4 rakaat. Beliau tambah sekehendak Allah. Artinya ya kalau beliau tambah yang mana yang mudah bagi beliau untuk menambah beberapa rakaat setelah empat ini. Hadits di Muslim. Walahu anha annaha su'ilat hal kana Rasulullah yusalli duha qalat la illa an yaji'a min maghibi. Juga dari hadits Aisyah ditanya karena beliau paling tahu kebiasaan Rasulullah di rumahnya, enggak ada yang melihat kecuali para istrinya. Ditanya, apakah Rasulullah SAW selalu sholat duha? Jawab Aisyah, tidak. Kecuali kalau beliau pulang dari safar, dari berpergian. Hadis juga di Muslim. Walahu anha juga di Muslim, dari hadis Aisyah juga. Ma ra'aitu Rasulullah yusalli qat subhatad duha wa inni la usabbihuha. Aku enggak pernah melihat Rasulullah salat duha, subhatud duha. Tetapi aku melakukannya, kata Aisyah. Aku salat duha. Tiga hadis ini riwayat dari Aisyah, semuanya menjelaskan tentang sunnah salat duha. Salat duha minimalnya dua rakaat, maksimalnya tidak ada batas. Karena Aisyah katakan wa yazidu ma syaallah. Kalau beliau sholat duha empat rakaat kemudian beliau tambah, sudah masya Allah, sudah. Mana yang ringan bagi beliau, mana yang mudah? Pengin nambah 4, pengin nambah 6, 8, 10, mana yang kamu kuat, mudah, tambah. Maka maksimalnya jumlah sholat duha tidak ada batas. Minimalnya 2 rakaat. Duha ini nama waktu dalam bahasa Arab. Dimulai dari naiknya matahari qaidurumh sampai sebelum memasuki waktu zawal. Qaidurumh yang dimaksud rumh, kalau secara letterlek kata tombak. Tetapi yang dikehendaki bukan itu. Karena tombak panjang, kamu tahu kan? Tombak mungkin bisa 1,5 meter mungkin lebih panjangnya. Lah kalau diukur seperti itu, ketinggian matahari setinggi tombak, ya mungkin sudah jam 9, jam 10. Mungkin lebih. Karena tombak tinggi sekali. Di situ para ulama sebutkan yang dimaksud dikehendaki dengan rumh adalah sepanjang hasta tangan dari langit. Jadi kamu lihat ketika dia keluar matahari, bola matahari keluar kan naik terus begini. Nah, dari langit ini kira-kira dia satu hastamu begini. Ini qaidurumh namanya. Kalau sekarang kurang lebihnya 15 menit, 20 menit dari tulu'us syams, dari terbitnya. Misalnya dia terbit pukul 6, ya berarti duha dimulai 6.15 atau 6.20, masuk waktu duha. Saat itu qaidurumh. Terus waktu duha sampai sebelum memasuki waktu zawal, waktu zuhur. Nah, ini 5 menit, 10 menit sebelum zawal sudah selesai waktu duha. Rasulullah sunnahkan sholat duha ini dengan anjuran beliau juga perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dengan sunnah qauliyah dan juga dengan sunnah fi'liyah. Adapun perbuatan Rasul seperti hadis Aisyah, karena yusalli duha arba'an wa yazidu masya Allah. Perbuatan Rasul, beliau sholat duha 4 rakaat kemudian beliau tambah sekehendaknya. Adapun anjuran perintah dengan kata-kata, hadis Abu Hurairah tadi yang kita nukilkan, kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bithalaf." Kekasihku, ini Rasulullah, mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Perkataan disampaikan. Siam thalathati ayyam min kulli syahr, untuk aku puasa 3 hari setiap bulan. Wa raka'atai duha, untuk aku sholat 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan aku aktu witir sebelum aku tidur di awal malam seperti tadi. Maka ini perkataan Rasul SAW. Maka duha ada dengan perkataan, ada dengan perbuatan Rasul SAW. Serupa dengan Abu Hurairah, Abu Darda juga mendapat wasiat sama dari Rasulullah SAW. Anjuran ini diketahui dalam hadis sedekah, ketika Rasulullah sebutkan ala kulli sulama minan nas sadaqah, pada setiap sendi dari tubuhmu ada sedekah padanya. Kullu yawm tatlu'u fihi syams, setiap hari terbit padanya matahari. Fakullu tasbiha sadaqah, maka setiap kamu bertasbih mengucapkan subhanallah itu sedekah bagimu, mensedekahi sendi-sendimu. Kullu tahlila sadaqah, setiap kamu ucapkan la ilaha illallah itu sedekah. Kullu tahmida sadaqah, tiap kamu ucapkan alhamdulillah itu sedekah. Wa amr bi ma'ruf sadaqah, kamu amar ma'ruf sedekah. Wa nahyun an munkar sadaqah, kamu bernahi mungkar sedekah. Banyak pintu-pintu sedekah, mensedekai sekian banyak sendi yang ada dalam tubuhmu. Setelah Rasul perinci, Rasulullah katakan wa yujzi'u an dhalika raka'atan yarka'uhuma minad duha, mencukupi semua itu 2 rakaat duha. Ini seandainya kamu sangat tersibukkan sehingga enggak bisa zikir, enggak bisa ini, enggak bisa itu, padat sekali acaramu hari itu, uang juga mungkin pas-pasan, enggak bisa kamu keluarkan, enggak bisa kamu infak sedekah, paling tidaknya 2 rakaat duha mencukupi sedekah semua itu. Maka ini anjuran dan dorongan, motivasi dari Rasul SAW untuk mereka umatnya menjaga duha. Tinggal kembali kepada hukum asal salat duha ini, apakah berarti dia masyru', disyariatkan, atau sebaliknya ghairu masyru', tidak disyariatkan, atau disyariatkan untuk sebagian orang saja, tipe karakter sebagian orang tertentu. Sebagian dari ahlul ilm mengatakan duha tidak masyru, tidak disyariatkan, berdasarkan menurut mereka dua hadis Aisyah yang dibawakan Hafidh. Aisyah ditanya, apa Rasulullah, hadis kedua dan ketiga, salat duha? Kata Aisyah, enggak, kecuali kalau pulang dari safar. Berarti tiap harinya di rumah enggak menjadi kebiasaan Rasul salat duha. Sifatnya insidental saja kalau pulang dari perpergiannya. Begitu pula yang Aisyah katakan, ma ra'aitu yusalli qat subhatadh duha. Sama sekali aku enggak pernah melihat Rasul salat duha. Dengan demikian mereka katakan, kalau kamu termasuk orang yang pulang dari perpergian, maka boleh dan disyariatkan bagimu sholat duha seperti yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang Aisyah katakan, ma ra'aitu yusalli subhatadh duha. Aku enggak pernah melihat Rasulullah SAW. Maka ini penafian dari Aisyah radhiyallahu anha mutlak umum. Aku enggak pernah lihat. Tetapi Aisyah mengatakan, inni la usabbihuha, walaupun aku sendiri sholat. Ini duha. Dari sini sebagian dari para ulama mengatakan sholat duha sebetulnya bukan sunnah, bukan sesuatu yang masyru'. Namun beberapa dari para ulama memberi tafsir. Mereka katakan tidak mutlak dikatakan tidak sunnah begitu. Tidak secara umum dinyatakan bahwa sholat duha tidak masyru' atau tidak sunnah, tidak disyaratkan, tidak. Tetapi kita rinci. Apa rinciannya mereka katakan? Kalau seseorang punya kebiasaan sholat malam, punya kebiasaan sholat malam, ini tiap malam dia bangun, masya Allah, sholat malam, sholat witir, maka bagi dia tidak disunahkan sholat duha di pagi harinya. Kalau dia terbiasa sholat malam, maka baginya tidak disunahkan untuk sholat duha di pagi harinya. Tetapi kalau dia tidak sholat malam karena ketiduran atau apa tadi, terlewat, lupa dan semisalnya, maka dia sholat duha di pagi harinya. Sama mereka pun berpegangan dengan riwayat Aisyah ini, bahwa beliau enggak sholat duha. Karena Aisyah tahu malamnya Rasul sudah sholat malam. Dan lama sekali sholat malam Rasul SAW tahajudnya. Adapun tipe orang yang tadi tahu pada dirinya sulit mungkin untuk bangun malam karena satu dan lain sebab, maka itu yang Rasul anjurkan untuk dia witir sebelum tidur, sebagaimana hadis Abu Hurairah dan Abu Darda yang telah lalu. Kenapa? Karena Rasul SAW tahu, dan itu ditakrir oleh Rasul SAW, bahwa orang seperti Abu Hurairah terutama sibuk menghafal hadis-hadis Rasul SAW. Makanya Abu Hurairah orang paling sahabat, paling terbanyak meriwayatkan dan menghafal hadis Rasul SAW. Malamnya beliau gunakan sibuk untuk murojaah. Murojaah. Dihafalkan lagi hari ini apa yang Rasul sampaikan, sabda-sabdanya. Yang kemarin apa Rasul sebutkan, apa yang beliau lihat, dihafal betul di murojaah, dan itu ilmu. Kesibukan dengan ilmu. Dan tentunya para ulama menyebutkan kesibukan ilmu jauh lebih afdal daripada kesibukan amalan-amalan sunnah, termasuk sholat malam. Kesibukan ilmu lebih afdal daripada kesibukan ibadah-ibadah sunnah. Maka orang yang tipenya seperti ini, seperti Abu Hurairah, ulama ahlul ilm, seorang alim, dia sibuk belajar, dia sibuk membahas, membaca, nulis, murojaah dan lain sebagainya. Malamnya penuh untuk itu waktunya. Maka bagi dia sulit untuk bangun malam. Capek. Dan yang dia lakukan itu lebih afdal dari sholat malam. Makanya kemudian Rasulullah beri solusi kepada Abu Hurairah, witirlah sebelum kamu tidur. Untuk witir kamu cukup sebelum tidur. Sholat malam? Enggak. Paginya? Duha. Makanya kata Abu Hurairah, aku diwasiatkan oleh kekasihku untuk witir sebelum tidur dan sholat duha. Itu bagi orang yang punya kebiasaan atau kesibukan seperti itu. Dan ini pilihan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Kalau kamu sibuk dengan ilmu, maka cukup witir sebelum tidur dan pagi harinya sholat duha. Kalau kamu punya kebiasaan sholat malam, maka tidak disunnahkan untuk paginya kamu sholat duha. Demikian yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sebagian lain dari para ulama menjamak dalam bentuk lain. Mereka katakan dua rakaat duha sunnah. Masyru', disyariatkan. Tetapi tidak disunahkan, perhatikan. Yang tidak disunahkan apanya? Terus menerus. Tiap hari sholat duha gak pernah dia tinggal. Gak ada jedahnya sama sekali. Tiap hari dia jaga sholat duhanya. Ini yang tidak sunnah. Terus menerus melakukan sholat duha. Maka bagaimana yang sunnah? Ya, terkadang dia sholat beberapa hari, setelah itu ditinggalkan. Beberapa hari setelah itu tidak sholat duha. Itu yang sunnah. Dan ini Uh, penting di satu sisi, terlepas itu penjamaan dari para a'immah, tapi sisi yang kita ingin angkat untuk memahami sunnah dan mengamalkannya harus difahami dan diamalkan sesuai sunnah itu juga. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, seperti apa beliau mencontohkannya. Tidak cukup hanya pengamalannya, tapi cara pengamalannya, teknisnya seperti apa. Dan itu penting. Hanya terkadang dilihat beliau sholat, terkadang beliau dilihat tidak sholat. Sehingga ulama sebutkan mungkin itu yang Aisyah inginkan. Itu yang dikehendaki Aisyah. Ketika beliau ditanya, apa Rasulullah sholat duha? Tidak. Artinya di hari-hari yang Rasul memang meninggalkan sholat duha. Maka ini atau itu. Yang pertama tadi, kalau kamu punya kebiasaan sholat malam, tidak sunnah untuk sholat duha. Atau kamu tersibukkan dengan ilmu, cukup dengan sholat duha dan witir sebelum tidur. Atau kamu mau sholat, ya silahkan, tapi jangan terus menerus. Dia tidak dijaga untuk terus diamalkan seperti sholat malam. Kalau sholat malam, naam, ditakid, dianjurkan, sangat jaga sebisa mungkin. Jangan tinggalkan, bahkan ketinggalan pun diajarkan untuk dibayar, diqadha. Karena saking sunnahnya sholat malam. Tidak begitu dengan duha. Bahkan disengaja untuk ditinggalkan. Itu sunnahnya. Walaupun tetap saja ada juga sebagian dari fuqaha rahimahumullah yang menyebutkan kalaupun dia tetap sholat duha, ya boleh saja, mengingat keumuman hadis sedekah tadi, mencukupi dari semua itu sholat dua rakaat duha untuk mensedekahi sendi-sendimu. Tapi hadis tentunya tidak bisa diambil dari satu nas saja. Tentang sholat duha tidak hanya itu. Ada riwayat-riwayat lain. Hadis Aisyah. Maka jika digabungkan bagus. Seperti yang Syekhul Islam sebutkan. Sehingga terkumpulkan semua dalil. Tidak ada yang terbuang. Semuanya diamalkan. Sholat duha sunnah. Tapi bagi siapa? Bagi yang ketinggalan sholat malam. Bagi yang terbiasa sholat malam, dia tidak sholat duha. Bagi yang punya kesibukan ilmu di malam hari, maka cukup witir sebelum tidur dan sholat duha di pagi harinya. Atau terkadang kamu sholat, terkadang kamu tinggalkan untuk beberapa waktu, beberapa hari. Tinggal Aisyah, ketika di lafaz akhir di hadis ketiga mengatakan, aku gak pernah melihat Rasul sholat duha, tapi aku melakukan. Tentunya ini dari Aisyah bukan penentangan terhadap sunnah. Gak mungkin dan mustahil orang mulia seperti Aisyah menentang sunnah. Rasul gak ngelakukan kok Aisyah ngelakukan. Kan gak mungkin. Maka bukan itu niat Aisyah dan bukan itu yang diinginkan Aisyah. Beliau ulama besar walaupun wanita. Faqihah, alimah, radhiyallahu anha. bahkan mungkin satu-satunya wanita yang alim, faqih dalam sunnah, ajaran Rasulnya. Maka yang dikehendaki oleh Aisyah, bahwa Aisyah faham, terkadang Rasulullah SAW sengaja meninggalkan suatu amalan, khawatir itu akan diwajibkan pada umatnya. Bukan karena amalan itu tidak sunnah, bukan karena amalan itu tidak sunnah ditinggalkan Rasul, bukan karena amalan itu tidak disyariatkan ditinggalkan Rasul, tetapi karena Rasulullah khawatir kalau-kalau itu diwajibkan. Apalagi masa waktu, di waktu itu dikala Rasul masih hidup, masa wahyu masih turun, bisa-bisa diwajibkan nanti. Khawatir itu Rasul sayang kepada umatnya, berat nanti kalau diwajibkan, beliau tinggalkan. Aisyah tahu, paham. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sudah tidak ada kekhawatiran itu, sudah nggak ada syariat, nggak akan ada yang turun lagi, wahyu tertutup sudah, berhenti dengan wafatnya Rasulullah Sallam. Makanya kemudian Aisyah katakan, aku tetap melakukan sholat duha, dan itu pun seperti tadi ada dasarnya dari perkataan maupun perbuatan Rasul SAW. Itu untuk kita ingat dan menjaga kehormatan dan harga diri Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah bil alamin.